الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-158 dari kitabul Adan dan pada bab yang ke-158 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan Al-Imamah, perkara yang hendaknya diperhatikan dan diamalkan oleh seorang imam. Di bab yang ke-157 di materi yang lalu sudah kita lalui bahwasanya Nabi SAW jika beliau selesai sholat biasanya beliau duduk sejenak di tempat sholatnya. Setelah sholat beliau kembali ke arah makmum dan duduk sejenak berzikir. Atau ketika demikian sesuatu boleh sampaikan pada saya itu kepada para sahabatnya. Dan dalam bab yang ke-158 kita akan ketahui bahwasanya jika ada perkara yang mengharuskan seorang imam tidak duduk setelah salamnya tetapi langsung bangkit dan meninggalkan tempat salatnya, maka diperbolehkan. Imam Bukhari memberikan judul di bab yang ke-158 dengan bab man sholla bin nas pada karahajatan fatahattahum. Bab seorang imam yang mengimami makmumnya. Kemudian setelah sholat, ia ingat ada hajat, ada keperluan yang harus segera diselesaikan. Fatahattahum. Maka ia langsung keluar dari tempatnya, takhaffah, membelah sof makmum. Dan akan disebut oleh Imam Bukhari dalam bab ini hadis Uqbah Ibn al-Harith an-Nawfali radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun al-Madani قال حدثنا عيسى ابن يونس يونس ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن عمر ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة وهو عقبة ابن الحارث النوفلي قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى باب حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم أجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. Dari Uqbah bin Harith radhiyallahu ta'ala beliau berkata, pada suatu ketika aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Madinah salat asar. Ketika beliau salam, beliau langsung bangkit musrian seperti tergesa-gesa meninggalkan tempatnya, fatakhat tariqaban nas, sampai beliau melangkah di atas pundak Pada sahabat Rabi Anhum, itu menembus sok, lurus ke belakang, membelah sok. Ila babi hujat imisai, beliau keluar menuju ke sebagian rumah dari rumah-rumah istri beliau. Fafazi annas min sur'ati. Maka para sahabat terkejut dengan cepatnya Nabi SAW meninggalkan tempat salat beliau. Menunjukkan bahwa sehari tidak biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Biasanya Nabi selesai salat kembali ke arah para sahabat radhiyallahu anhum, ke jamaah, kemudian beliau duduk di tempatnya. Tapi sekarang selesai salat beliau langsung bangkit, lanjut dari tempatnya menuju ke rumahnya sampai takhatta riqaban nas, membelah saf. Fakharaja alaihim fara'annahum ajibu min sur'ati. Ketika selesai dari hajatnya, Nabi menjumpai kembali para sahabatnya yang ada di masjid, dan beliau melihat bahwasanya para sahabatnya ajibu min sur'ati, merasa terheran dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Sangat cepat sekali beliau meninggalkan tempat salatnya setelah selesai salat asar. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya sebab yang menyebabkan beliau tadi tergesa-gesa atau segera meninggalkan tempat salatnya. Dzakartu syai'an min tibrin indana. Tadi aku teringat syai'an min tibrin indana, dengan potongan emas yang ada di rumah kami. Fakarihtu an yahbisani. Maka aku tidak ingin emas tersebut yahbisani. Kata Al-Hafidz, mana yashghaluni atafakkur fi ani tawajjuh, menyibukkan pikiranku dari atawajjuh liqbal Allah taala, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amartu biqismati, maka segera pulang dan kuperintahkan agar potongan emas tersebut dibagi-bagikan kepada mustahiknya. Sebagai riwayat, fadzakartu syai'an min tibrin indana min as-shadaqah. Aku teringat dengan ada kepingan emas dari sedekah di rumah, dan aku tidak ingin kesibukan pikiranku dengan emas tersebut. Maka perintahkan untuk segera dibagi-bagikan. Ini hadis Uqbah ibn al-Harith an-Nawfali radhiyallahu ta'ala an. Dan syahidnya sekali lagi kebiasaan Nabi SAW ketika selesai salat beliau menghadap kepada para sahabatnya dan duduk di tempatnya. Akan tetapi seandainya ada hajah, ada keperluan seperti dalam hadis ini, beliau langsung bangkit keluar dari tempatnya. Ini juga merupakan perkara yang sifatnya oleh seorang imam mengenal bagaimana hendaknya ketika menjadi seorang imam setelah selesai sholatnya. Setelah sholat yang tadinya menghadap kiblat, maka berbalik menghadap kepada para makmum dan berzikir. Dan sana ada sesuatu yang hendak disampaikan, dan kalau tidak pun menyibukkan diri dengan zikirnya. Dan seandainya suatu ketika ada hajat, diperbolehkan. Diperbolehkan sesolat langsung bangkit, meninggalkan tempat solatnya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Dan juga di sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang al-musara'ah fil khairat. Bersegera dalam mengamalkan amalan kebajikan dan menyampaikan amanah kepada mustahiknya. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan amanah kepada mustahiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ketika teringat dengan emas sedekah yang ada di rumahnya, maka beliau segera kembali dan beliau perintahkan sampai disampaikan kepada mustahiknya. Sudah kita tahu Nabi SAW, beliau dan keluarga beliau tidak halal bagi beliau malu sadaqah. Tidak halal bagi beliau malu sadaqah. Beliau langsung perintahkan untuk dibagi-bagikan mal sadaqah tersebut. Fa'amartu biqismatih. Kemudian bab berikutnya, bab al-intiqal al-insiraf anil yamin wa syimal. Bab seorang imam ketika selesai sholat dan membalik arah, balik arahnya boleh ke arah kanan dan boleh ke arah kiri, dan tidak mesti harus ke arah kanan. Kata beliau, wa kana Anas yanfatilu an yaminihi wa an yasari. Kata beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beranjak dari tempat salatnya, beliau terkadang ke arah kanan, terkadang ke arah kirinya. Wa ya'ibu ala man yatawakha aw man ya'mid al-intiqal al-infital an yamin. Dan beliau mengingkari terhadap orang yang menyengaja kalau berbalik ke tempatnya selalu mengambil ke arah kanan. Dan setelahnya beliau menyebutkan akad Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan hadisnya. Qala haddatsana Abu Walid Hisham ibn Abi Malik qala haddatsana Syu'bah Syu'bah bin Hajjaj an Sulaiman Sulaiman ibn Mihran al-A'mash an Umar ibn Umair an al-Aswad qala qala Abdullah لا يجعل أحدكم بالشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, jangan sampai seseorang di antara kalian menjadikan bagian dari ibadahnya untuk syaitan atau bagian dari salatnya untuk syaitan. Ketika dia melihat atau beranggapan bahwasanya wajib ketika beranjak dari tempat sholatnya itu harus ke arah kanan. Kalau dia perkenan seperti itu berarti dia telah menjadikan sebagian dari ibadahnya, sholatnya untuk syaitan. Kemudian beliau menyebutkan kenapa beliau mengharuskan itu. Sungguh aku telah melihat Nabi SAW, beliau sering ketika beranjak dari tempatnya yang sharif an yasari, beliau baliknya ke arah kiri, tidak ke arah kanan. Ini hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan asar beliau. Begitu pula asar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Jadi imam ketika berbalik tidak mesti ke arah kanan. Boleh ke arah kanan, boleh ke arah kiri. Sesuai dengan hajat atau kemudahan yang dimudahkan untuknya. Kebanyakan materi di kitab al-jam'u sahih mulai satu sahihain. Qala rahimahullah ta'ala qala al-imamu Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahimahullah ta'ala fi kitab sunnah haddathana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qala haddathana Fudail ibn Sulaiman qala haddathana Abu Malik al-Ashja'i Amrib ibn Hirash an Hudzaifah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربي عن هذيف عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. Qala syekh hadha hadithun sahih wa qad akhrajahu al-hakim. Faqala rahimallahu ta'ala haddathana Abu Nadab Muhammad Yusuf al-Faqih qala haddathana Uthman bin Sa'id ad-Darimi qala haddathana Ali bin Madini qala haddathana Marwan bin Muawiyah qala haddathana Abu Malik al-Asja'i And Ibn Mihraj and Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah khaliq kulli sami'in wa sun'ati. Kalimat pertama dengan lafaz fi'il madhi khalaqa, lafaz yang kedua dengan lafaz wazin isim fa'il inna Allah khaliq kulli sami'in wa sun'ati. Qala hadatsana Abu al-Abbas qala hadatsana Isma'il ibn Ishaq al-Qadhi قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل ابن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد من عقائد السلف والبزار كفش الأستاذ وقد اختلف في هذا الحديث وقد اختلف في هذا الحديث فأبو وائل الشقيق بن سلمة عند البخاري في خلق أفعال العباد يرويه موقوفا على حذيفة وابن هراش عندما تقدم يروي مرفوعا وكلاهما ثقة أبو وائل الشقيق بن سلمة وكذلك ابن هراش. زاد الحافظ في ترجمة ربعي عابد ربعي بن هراش عابد فلعل الحديث جاء الوجهين الوقف والوصل موقوفا وموصولا والمرفوع والله أعلم. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli sani'in adalah pencipta semua sani', semua pembuat. Wa sun'atihi, begitu pula Allah pencipta sun'atihi, perbuatan orang yang membuat. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya al-ibad wa af'al ibad, manusia dan perbuatan manusia itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang telah menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, ketika dijadikan maknya ma masdariyah, sekalipun dari siyak ayah maknya ma mausulah. Allah yang menciptakan kalian, kalau ma mausulah, dan apa yang kalian buat itu dari asnam yang disembah. Ata'buduna ma tanhitun, ketika Ibrahim, apa kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri dari berhala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan patung-patung yang kalian buat juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga maknanya bisa jadi ma masdariyah seperti makna dalam hadis ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, eh wallahu khalaqakum wa amalakum, Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Di perbuatan hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang al-qadariyah yang mengatakan bahwasanya al-ibad yakhluqun af'alahum, manusia itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ketika dia melakukan ketaatan, maka dia yang menciptakan ketaatan tersebut. Atau ketika melakukan kemaksiatan, dia yang menciptakan kemaksiatan tersebut. Manusia menciptakan perbuatannya. Kata para ulama, kalau perkataan seperti itu, maknanya mereka menetapkan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjuluki orang Qadariyah majus hadil ummah, majusinya umat ini. Orang majusi menetapkan dua Tuhan, ilahu khair wa ilahu syar, ilah an-nur wa dhulmah, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan, Tuhan pembawa kebaikan dan keburukan. Menetapkan dua Tuhan. Dan orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan semua manusia menciptakan perbuatannya masing-masing. Sehingga juga dengan majus hadil ummah. Orang Qadariyah dan majusinya umat, umat ini. Dan akidah mereka akidah yang sesat. Akidah yang menyimpang dari akidah kaum muslimin. Yang benar bahwasanya yang selain Allah subhanahu wa ta'ala makhluk. Termasuk af'al ibad. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan yang menciptakan perbuatan manusia juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mengatakan, Inna Allah khaliqu kulli shani'in wa sun'ati. Allah pencipta semua shani' yang membuat perbuatan. Wa sun'ati. Dan juga yang menciptakan perbuatan tersebut. Allah yang menciptakannya. Dan kaitannya dengan al-iman bil-qadar, bahwasannya perbuatan manusia itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadisnya sudah banyak kita lalui. Hadis Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud di Sahihain, bahwasannya ketika manusia telah melalui 40 hari yang ketiga di rahim ibunya, maka Allah mengirim malaikat untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh pada janin tersebut. Dan pasal itu ditulis untuknya ajalnya. Begitu pula amalannya. Dan rizkinya. Serta bahagia atau sengsara di dalam hidupnya. Syahidnya amalannya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan af'al ibad itu adalah makhlukah. A'mal ibad makhlukah. Perbuatan manusia makhluk. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain manusia pun adalah makhluk. Kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.